Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله, kita lanjutkan kajian kitab Syarah Al-Aqidah Tahawiyah, yaitu Ibn Abdul Izz Al-Hanafi rahimahullah, yang matannya dari Abu Ja'far Al-Tahawi rahimahullah. Sampai kita pada permasalahan Al-Quran, Kalamullah, dan kemudian tidak ada yang menentangnya kecuali kelompok dari Mu'tazilah dan sejenisnya dari Ahli Al-Kalam Wal-Mantiq, dan juga para mereka-mereka dari kalangan rasionalis. Ikhwanibudina azakumullah, di antara alasan mereka menolak bahwa Quran itu kalamullah dan menyatakan bahwa Quran itu adalah makhluk diciptakan oleh Allah, di antara alasan mereka adalah kalimat Allah SWT dalam Al-Quran, bahwasanya Allah SWT khaliqu kulli syai'in, menciptakan segala sesuatu. Bukankah Al-Quran itu sesuatu? Berarti Allah juga menciptakan Al-Quran, kata mereka. Allah bukan berbicara, tetapi Allah menciptakan pembicaraan. Sudah dibantah oleh Ibn Abdul Izz Al-Hanafi rahimahullah bahwasanya makna kulli syai', segala sesuatu, itu tentunya sesuai dengan karinah-karinahnya. Bahwasanya kalimat kul fi kulli mawdi'in bihasbihi, kalimat kul itu pada setiap konteks kalimat sesuai dengan keadaan kalimatnya, sesuai dengan tanda-tandanya dan karinah-karinahnya. Sebagaimana dalam ayat tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum, Allah katakan datangnya angin mengadab mereka kaum 'ad. Allah katakan tudammiru kulla syai'in, membinasakan segala sesuatu dengan perintah Allah. Lihat, pakai kalimat kul, tudammiru kulla syai, membinasakan, menghancurkan segala sesuatu. Tetapi Allah katakan selanjutnya fa asbahu la yura illa masakinuhum, hingga jadilah mereka tidak terlihat, tidak tampak pada mereka kecuali rumah-rumahnya. Artinya rumah mereka tidak hancur. Berarti apa makna kul di sana? Apakah semua syai hancur? Ternyata tidak. Bumi yang dipijak tidak hancur, gunung-gunung tidak hancur, bahkan jangankan gunung-gunung, rumah-rumah mereka tidak hancur. Tapi Allah sebutkan dengan kalimat tudammiru kulla syai'in, menghancurkan segala sesuatu. Qadimina azakumullah, sesuai dengan pembicaraannya. Kalau pembicaraannya tentang azab kepada kaum 'ad, maka tudammiru kulla syai', dihancurkan segala sesuatu pada mereka, yakni kaum 'ad tersebut dengan apa-apa yang ada pada mereka, kecuali rumah-rumahnya. Sehingga tentunya maklum, kalau dikatakan Allahu khaliqu kulli syai'in, Allah menciptakan segala sesuatu, tentunya segala sesuatu selain Allah dan sifat-sifatnya. Selain Allah dan nama-namanya. Selain Allah dan pembicaraannya. Kan begitu. Sehingga tidak termasuk dalam ayat ini. Kita lihat selanjutnya ucapan Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi. Wal muradu min qawlihi ta'ala khaliqu kulli syai'. Ay kulli syai'in, ay kullu syai'in makhluqun. Wa kullu mawjudin siwallahi fahuwa makhluq. Mana ayat khaliqu kulli syai'? Allah menciptakan segala sesuatu adalah kullu syai'in makhluq. Berarti segala sesuatu adalah makhluk. Wa kullu mawjud siwallah fahuwa makhluk. Dan semua yang ada selain Allah, maka itu makhluk. Fadakhala fi hadzal umum af'al al-ibad hatman. Dan tentunya termasuk di dalam ayat ini adalah perbuatan-perbuatan para hamba. Itu juga diciptakan. Lihat anehnya Mu'tazilah. Ketika mengatakan Quran itu makhluk, memakai ayat kullu syai'in, atau dikatakan khaliqu kulli syai', Allah menciptakan segala sesuatu. Memakai ayat itu untuk menunjukkan bahwa Quran adalah makhluk. Padahal dengan ayat itu berarti perbuatan-perbuatan para hamba juga diciptakan. Karena Allah menyatakan khaliqu kulli syai', Allah menciptakan segala sesuatu. Kalau segala sesuatu termasuk para hamba dan perbuatan-perbuatan hamba. Iya kan? Berarti perbuatan-perbuatan hamba ditakdirkan, diciptakan oleh Allah. Tetapi justru Mu'tazilah menentang bahwa perbuatan para hamba itu diciptakan. Kata mereka Allah tidak menciptakan perbuatan para hamba. Dan mengingkari takdir, mengingkari qadha wal qadar. Ikhwan fillah na'udzubillahi wa muslimin yang saya hormati. Inilah kontradiksinya. Aliran sesat Mu'tazilah. Aliran bodoh Mu'tazilah. Saya tegaskan aliran bodoh. Kadang-kadang mereka itu merasa mereka paling cerdas di dunia. Dan seringkali mereka merasa bahwa mereka adalah orang yang paling akil. Orang yang paling berakal. Jangan seperti mereka ahlus sunnah. Jumud. Hanya pokoknya apa kata Allah, apa kata Rasul, apa kata Quran, apa kata hadis. Otaknya gak dipakai. Jumud mereka, dungu mereka. Padahal mereka sungguh terlihat dungunya dalam menafsirkan ayat ini. Ketika mengatakan khaliqu kulli syai, Allah pencipta segala sesuatu, malah disampaikannya atau diseretnya kepada berarti Al-Quran juga merupakan ciptaan Allah. Karena Allah menciptakan segala sesuatu. Padahal Al-Quran berisi kalamullah. Kalamullah berarti sesuatu yang berkait dengan Allah, yaitu sifat-sifat Allah. Orang yang cerdas pasti akan berkata, maknanya adalah sesuatu selain Allah dan sifat-sifatnya, itu makhluk. Kalau Allah dan sifat-sifatnya, jelas itu khaliq yang menciptakan. Sebaliknya Mu'tazilah justru tidak memahami bahwa ayat itu tentunya tercakup di dalamnya perbuatan-perbuatan para hamba. Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah menciptakan segala sesuatu, termasuk perbuatan-perbuatan hamba diciptakan. Maka kita makhluk. Perbuatan kita makhluk, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru Mu'tazilah enggak paham seperti itu. Dungunya mereka, bodohnya mereka, kontradiksinya mereka. Wa lam yadkhul fil umumil khaliq ta'ala. Karena perbuatan para hamba tidak berkait dengan Allah, bukan sifat-sifat Allah, bukan nama-nama Allah, maka berarti makhluk. Termasuk dalam ayat tadi, kulli syai, Allah ciptakan segala sesuatu, termasuk perbuatan hamba. Yadkhul fil umumil khaliq ta'ala wa sifatihi laysat ghairuhu, li'annahu subhanahu wa ta'ala huwal mausuf bi sifatil kamal. Karena Allah Subhanahu wa taala tersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Wa sifatuhu mulazimatun li dzatihi al-muqaddasah. Dan sifat-sifat Allah tentunya berkait erat, tidak terpisahkan dengan zat Allah yang maha suci. La yatasawwar infisal sifatihi anhu, tidak tergambar sama sekali terpisahnya sifat Allah dari zat Allah, enggak tergambar sama sekali. Yani bagi orang-orang yang cerdas, kecuali orang-orang yang dungu seperti Mu'tazilah. Ikhwan fillah, na'udzubillah, sekarang kita lihat. Kalau dikatakan Allah Subhanahu wa taala maha mulia, maha tinggi, apakah kemuliaannya makhluk? Enggak ada yang berkata begitu kecuali orang dungu. Yang kedua, kalau Allah Subhanahu wa taala maha melihat, apakah penglihatan Allah makhluk? Tidak ada yang mengatakan demikian orang cerdas. Enggak ada yang mengatakan orang yang demikian orang-orang yang masih punya akal sehat, kecuali orang yang dungu, orang yang dalam keadaan gila. Demikian pula Allah berbicara. Apakah berarti pembicaraan Allah makhluk? Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan pembicaraan. Qulna a'udzubillah, sama dengan yang sebelumnya sesungguhnya. Karena penglihatan juga sifat Allah, pembicaraan juga sifat Allah. Allah memiliki sifat berbicara, Allah memiliki sifat melihat, Allah memiliki sifat mendengar. Kalau engkau dan kalian wahai Mu'tazilah menyatakan bahwa Allah menciptakan pembicaraan dan pembicaraan bukan sifat Allah tetapi makhluk, maka kamu akan berkata seperti itu juga, itu konsekuensinya. Kamu akan berkata yang sama pada penglihatan, pada pendengaran dan lain-lainnya dari sifat Allah. Berarti Allah menciptakan kemuliaannya, Allah menciptakan pendengarannya, Allah menciptakan penglihatannya. Ini sungguh keyakinan orang-orang dungu. Akhwan fillah na'udzubillah, maka mereka bukan golongan yang menggunakan akal, tapi golongan yang dungu dalam menggunakan akal. La yatasawwaru infisal sifatihi anhu, karena tidak terbayangkan secara akal sehat terpisahnya sifat dari zat. Kama taqaddama al-isharah ila hadzal ma'na, sebagaimana sudah pernah diisyaratkan kepada makna yang seperti ini. Inda qawlihi, ketika menerangkan ucapan Allah, ma zala qadiman bi sifatihi qabla khalqihi, bahwa Allah Subhanahu wa taala terus menerus sejak dahulu kala memiliki sifat-sifat tersebut sebelum menciptakannya. Ini sebelum Allah menciptakan apapun, Allah sudah memiliki sifat maha pencipta. Walaupun belum menciptakan. Karena sifat itu ada pada dirinya. Kemampuan itu ada pada dirinya. Kekuasaan untuk menciptakan ada pada Allah SWT. Walaupun belum menciptakan apapun. Adapun Mu'tazilah kembali menunjukkan kebodohannya. Mereka berkata bahwa Allah tidak dikatakan pencipta sampai menciptakan. Baru dikatakan pencipta katanya. Sebelumnya tidak dikatakan pencipta. Ini kebodohan mereka. Kalau sifat maha pencipta itu sudah ada walaupun Allah belum menciptakan dan belum menghendaki untuk menciptakan apapun. Karena sifat fi'liyah, sifat yang berkait dengan fi'il Allah, itu berkait dengan iradah. Kalau Allah kehendaki, Allah kerjakan. Kalau Allah tidak kehendaki, Allah tidak kerjakan. Maka sifat penciptaan, Allah maha pencipta dan Allah bisa menciptakan kapan saja sekehendaknya. Kalau Allah mau menciptakan, maka Allah ciptakan. Kalau Allah tidak menghendaki, maka Allah tidak menciptakan. Tetapi sifat kemampuan untuk menciptakan tetap ada pada dirinya. Dan sama seperti ini dalam pembahasan Al-Kalam. Allah memiliki sifat pembicaraan. Allah maha berkuasa, maha bisa untuk berbicara. Tetapi berkait dengan iradah. Kalau Allah kehendaki Allah berbicara, berbicara. Kalau Allah tidak menghendakinya untuk berbicara, Allah tidak berbicara. Berarti bukan maknanya Allah memiliki sifat berbicara, artinya Allah berbicara terus, bukan. Tetapi Allah maha kuasa untuk berbicara kapanpun dikehendakinya. Kapanpun Allah mau. Maka ikhwan fillah na'udzubillah, sebagaimana dikatakan sebelum pembicaraan, sebagaimana dikatakan sebelum penciptaan Allah sudah memiliki sifat maha pencipta, demikian pula sebelum Allah menurunkan Al-Quran, sebelum Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara Musa alaihi salam, Allah sudah memiliki sifat Al-Kalam. Allah sudah memiliki sifat maha berbicara. Ikhwan fillah na'udzubillah, dan tentunya kita yakini tidak sama dengan makhluknya. Tidak sama seperti pembicaraan makhluk. Qala, dikatakan fa idza kana qauluhu ta'ala khaliqu kulli syai'in makhluqan la yasah an yakuna dalilan. Fa idza kana qauluhu, kalau ternyata kata mereka kalimat khaliqu kulli syai' sendiri itu makhluk. Dalil yang tadi mereka pakai, bukankah dalam Al-Qur'an dikatakan khaliqu kulli syai', Allah menciptakan segala sesuatu, berarti Quran juga makhluk. Kita jawab, kalau kamu memakai ayat itu dan kamu anggap ayat itu makhluk, berarti tidak bisa jadi dalil. bodoh kamu. Iya kan? Bisakah ucapan makhluk jadi dalil? Tidak bisa. Apakah bisa ucapan makhluk-makhluk jadi hujjah? Tidak bisa. Maka kalau khaliqu kulli syai itu adalah makhluk, sedangkan makhluk itu tidak ada yang sempurna, maka berarti kamu berdalil dengan ayat tadi, khaliqu kulli syai la yasih an yakuna dalilan, berarti tidak sah untuk dijadikan sebagai dalil. Kenapa kita menganggap sah untuk memakai ayat-ayat sebagai dalil? Karena itu ucapan-ucapan Allah, kan begitu. Kenapa kalau sudah ada qala Allahu ta'ala, kenapa kalau sudah ayat Allah ta'ala atau sudah kalimat dalam Al-Quran dikatakan, itu sudah menjadi hujjah yang qat'iyah, hujjah yang sangat tegas. Kenapa? Karena ayat-ayat tersebut ucapan Allah. Karena ayat-ayat tersebut pembicaraan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang mengatakannya, Allah yang mengucapkannya, maka jadi hujjah. Kalau menurut kalian wahai Mu'tazilah, bahwa kata-kata dalam Al-Qur'an itu bukan ucapan Allah tapi makhluk Allah, berarti sama dengan makhluk-makhluk ini, sama dengan bukumu, sama dengan catatan harianmu, sama dengan ocehan-ocehan orang bodoh, maka berarti bukan hujjah sama sekali. Ini bodoh yang sangat bodoh. Maka gugur anggapan mereka bahwa diri mereka itu aliran cerdas, itu gugur. Terbukti itu adalah aliran bodoh, aliran dungu. Qanibina azakumullah, mereka selalu membanggakan diri mereka, sombong, ujub, bahwa aliran mereka aliran kecerdasan katanya, yang memberantas kedunguan dan kejumudan. Sementara ini selama ini bertahun-tahun kita hanya dungu dan jumud, tidak cerdas. Maka sekarang bangkitlah kecerdasan, bangkitlah akal. Mari kita pakai akal kita. Jangan seperti kemarin hanya nurut saja dengan Quran dan Sunnah. Ngikut saja. Sekarang kita harus jeli, kita harus cerdas kata mereka. Kemudian diajarkan pemikiran Mu'tazilah. Ternyata terbalik, justru kemarin para ulama, para salafus salaf, orang-orang yang jenius dan cerdas, ngerti posisi mereka di mana. Dan mereka merasa bahwa mereka adalah manusia biasa, sedangkan Al-Quran ucapan Allah dan hadis ucapan Rasulullah. Maka ayat dan Quran, Quran dan hadis adalah hujjah yang qat'iyah yang mereka ikuti. Tetapi dengan munculnya pemikiran Mu'tazilah, justru jadi bodoh. Diajarkan kebodohan bahwa Quran itu ocehan manusia biasa katanya. Sama seperti ucapan musyrikin jahiliyah. Bahwa Al-Quran ini makhluk. Kalau makhluk berarti sama dengan buku saya di rumah. Sama dengan bukunya Darmo Gandul. Apa bedanya? Sama-sama makhluk. Qulubina azabullah kaum muslimin yang saya hormati. Amma istidlaluhum biqaulihi ta'ala inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyan. Adapun pendalilan mereka. Yang kedua. Mereka berdalil lagi dengan Qur'anan Arabiyan. Dalam Al-Quran dikatakan, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyan. Kami menjadikan Qur'an ini berbahasa Arab. Kata mereka, tidak mungkin. Kalau ucapan Allah kemudian bahasa Arab, katanya. Berarti itu jelas bukan ucapan Allah Ta'ala. Fama afsadahu min istidlal. Maka kita katakan alasan mereka yang kedua ini, sungguh betapa rusaknya pendalilan mereka. Betapa bodohnya pendalilan mereka dengan ayat tersebut. Fa inna ja'ala idza kana bimana khalaqa yata'adda ila maf'ulin wahid. Mereka menganggap bahwa ayat tadi bermaksud Allah menjadikan Quran. Berarti Allah menciptakan Al-Quran katanya. Kalimat ja'ala ditafsirkan oleh Mu'tazilah maknanya khalaqa. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyan. Kami telah menjadikan Quran berbahasa Arab. Kata mereka berarti maknanya kami telah menciptakan Al-Quran berbahasa Arab. Berarti Al-Quran makhluk. Khalaqahullah dalam ayat ini katanya. Ini justru lebih bodoh lagi dari yang pertama. Alasan mereka yang kedua ini menunjukkan bagaimana mereka ini sangat bodohnya. Dan alasannya sungguh sangat rusaknya. Maaf sada min istidlal. Sungguh betapa rusaknya pendalilan mereka. Yang mengatakan kalimat ja'ala maknanya adalah khalaqah. Padahal kalau khalaqa, semua pakar-pakar bahasa Arab ngerti bahwa khalaqa itu yata'adda ila maf'ulin wahid. Sedangkan ja'ala yata'adda ila maf'ulain. Apakah sama antara keduanya? Yang membutuhkan satu maf'ul dan yang membutuhkan dua maf'ul. Allah SWT khalaqal arda was-samawat khalaqal arda, menciptakan bumi, selesai. Maf'ulnya satu, khalaqa ard. Maka ard adalah makhluk Allah SWT. Tetapi kalimat ja'ala yata'adda ila maf'ulain. Ja'ala Allah Qur'anan Arabiyan. Allah menjadikan Qur'an menjadi bahasa Arab. Qur'an dan Arabiyan. Dua maf'ulnya. Qauluhu ta'ala, seperti Allah mengatakan dalam Al-Quran, ja'ala dhulumati wan nur. Allah jadikan kegelapan dan cahaya. Ini juga maf'ul dari kalimat ja'ala dhulumat wan nur. Demikian pula ja'alna minal ma'i kulla syai. Itu juga maknanya khalaqa. Subhanallah. Betapa cerdasnya beliau, Ibn Abdul Izz Al-Hanafi rahimahullah. Bahwa kalimat ja'ala memang kadang-kadang bermakna khalaqa. Tetapi apa ciri-cirinya? Kalau ja'ala yang satu bermakna khalaqa, dan ja'ala yang satu maknanya menjadikan ini menjadi itu. Hah? Perbedaannya kalau sedang bermakna khalaqa, maf'ulnya satu. Allah khalaqal arda. Atau mengatakan ja'alal arda. Allah menjadikan bumi. Berarti menciptakan. Tapi kalau Allah menjadikan bumi sebagai hamparan, itu makna ja'ala. Dijadikannya bumi sebagai hamparan. Bukan maknanya menciptakan bumi, tetapi menjadikan bumi sebagai hamparan. Wa qauluhu ta'ala ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Afala yu'minun. Wa ja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim. Wa ja'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun. Wa ja'alna samaa'a saqfan mahfuza. Wa idza ta'adda ila maf'ulain lam yakun bi ma'na khalaqa. Kalau maf'ulnya satu, berarti maknanya ja'ala menjadikan ini menjadi itu. Maknanya menciptakan. Kalau maf'ulnya satu. Tetapi kalau maf'ulnya dua, menjadikan ini sebagai itu, maka bukan maknanya penciptaan, tetapi maknanya adalah menjadikan. Sebagaimana dikatakan wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha. وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا. Lihat ayatnya. Jangan batalkan sumpah-sumpah kalian setelah kalian tekankan, tegaskan. وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا. Padahal kalian telah menjadikan Allah sebagai jaminan kalian. Ini kalimat ja'ala. Hati-hati. Saya tanyakan pada Mu'tazilah, apakah makna ja'ala dalam ayat ini menciptakan? Itu manusia yang paling dungu, paling gila. Kenapa? Karena yang maf'ulnya adalah lafzul jalalah Allah. Ja'altumullah. Kalian menjadikan Allah. Berarti kalian menciptakan Allah. Astagfirullahaladzim. Jelas bukan. Kenapa? Karena ini maf'ulnya dua. Ja'altumullah. Alaikum kafilan. Kalian menjadikan Allah sebagai kafil. Makna ayat ini berarti, jangan batalkan sumpah-sumpah kalian. Padahal kalian sudah menjadikan Allah sebagai jaminan kalian. Menjadikan Allah sebagai jaminan kalian. Apakah maknanya menciptakan? Jelas bukan. Bukan menciptakan maknanya. Kalau maknanya menciptakan, astagfirullah. Mustahil, sangat mustahil. Tidak mungkin. Dan itu kegilaan, kedunguan. Berarti ja'ala. Kalau membutuhkan dua maf'ul, menjadikan ini menjadi itu, maka itu maknanya bukan khalaqa. Kembali. Kembali terlihat kebodohan Mu'tazilah. Memakai kalimat inna ja'alna al-Qur'ana arabiyan, inna ja'alnahu Qur'anan arabiyan, kami menjadikannya sebagai Qur'an yang bahasa Arab. Kami menjadikannya sebagai Qur'an bahasa Arab. Berapa maf'ul? Menjadikan ini menjadi Qur'an yang berbahasa Arab. Menjadikan ucapannya sebagai Qur'an berbahasa Arab. Apakah makna menjadikan itu menciptakan? Kalau kalian mengatakan ya, bagaimana dengan ayat ini? وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا. Kalian telah menjadikan Allah sebagai jaminan kalian. Mengerikan sekali. Kalau kamu mengatakan makna ja'ala itu khalaqa secara mutlak. Tidak. Makna ja'ala kadang bermakna khalaqa kalau membutuhkan satu maf'ul. Tetapi dia bukan bermakna khalaqa kalau di sana ada dua maf'ul, menjadikan ini menjadi itu. Atau ini menjadikan sebagai itu. Itu maknanya dijadikan. kita menjadikan Allah sebagai jaminan kita ketika kita menyatakan wallahi, demi Allah. Kita menjadikan Allah sebagai jaminan, bukan menciptakan. Alhamdulillah. Jelas insyaAllah. Demikian pula dikatakan wala taj'alullaha urdatan liaimanikum. Jangan kalian jadikan Allah sebagai bahan sumpah-sumpah kalian. Ini juga sama, bukan maknanya menciptakan. Alladzina ja'alul Qur'ana 'idhin. Mereka-mereka yang menjadikan Qur'an sebagai 'idhin, sebagai sesuatu yang ditolak atau sesuatu yang ditentang. Baik. Ini juga sama, bukan bermakna khalaqa. Bukan berarti mereka menciptakan Al-Qur'an, bukan. Tetapi mereka menjadikan Qur'an sebagai bahan olok-olok, sebagai bahan penentangan. Atau ayat lain, wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqik. Jangan kalian menjadikan tangan kalian terbelenggu di leher kalian. Yani jangan jadikan tangan kalian terbelenggu di leher kalian, yakni bakhil. Jangan. Apakah maknanya jangan kalian menciptakan tangan kalian di leher kalian? Itu kebodohan. Kebodohan terhadap bahasa Arab dan kebodohan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala dan kebodohan terhadap tafsir Al-Qur'an. Demikian pula dikatakan dalam ayat lain, la wala taj'al ma'allahi ilahan akhar. Jangan kalian menjadikan bersama Allah Tuhan yang lain. Jangan menjadikan bersama Allah Tuhan yang lain. Wa qala ta'ala wa ja'alul malaikata alladziina hum 'ibadur rahmani inatha. Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat yang mereka itu hamba-hamba Allah dijadikannya sebagai inasan, sebagai anak-anak perempuan Allah. Qul inna a'udzu bi muslimin syarmati liyat. Apakah makna ja'alu di sini menciptakan? Yang berarti kalau diterjemahkan mereka menciptakan malaikat-malaikat. Itu kebodohan yang sangat nyata. Kebodohan yang sangat jelas. Kalau menafsirkan ja'alu dengan khalaqu wa khalaqul malaikata dan mereka menciptakan malaikat-malaikat yang merupakan hamba-hamba Allah. Jelas bukan. Maknanya bukan mereka menciptakan malaikat, tetapi mereka menjadikan malaikat-malaikat sebagai anak-anak perempuan Allah. Yani mereka meyakini malaikat itu anak-anak perempuan Allah. Ini keyakinan musyrikin, keyakinan sesat, musyrik, sekafir-kafirnya mereka tidak mengatakan kalau mereka itu menciptakan malaikat, tidak. Sekafir-kafirnya musyrikin tidak menyatakan bahwa kami menciptakan malaikat, tidak. Mereka hanya berkata, malaikat-malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Aku akan meminta dan berdoa pada malaikat. Karena malaikat itu anak-anak Allah SWT, kata mereka. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ أَلَّذِينَ هُمْ عِبَادُ اللَّهِ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثَ. Mereka menjadikan para malaikat yang sesungguhnya mereka itu hamba-hamba Allah. Mereka jadikan sebagai anak-anak perempuan Allah. وَنَضَائِرُهُ كَثِيرًا. Dan ayat-ayat seperti ini sangat banyak. Kalimat ja'ala yang membutuhkan dua maf'ul. Menjadikan ini menjadi begini. Qul inna a'udzubikumullah. Mereka sampai-sampai menyatakan dengan kalimat-kalimat yang bodoh seperti itu. Sehingga menafsirkan inna ja'alnahu Qur'anan Arabian. Allah menciptakan Al-Quran katanya. Berarti Quran makhluk. Imam memang bodoh beneran. Wah, mungkin juga bodoh-bodohan, berpura-pura bodoh. Wa in kunta la tadri fatilka musibatun. Wa in kunta tadri fal musibatu a'zam. Lihat. Hum baina shay'aini ahlahuma mur. Mereka di antara dua perkara yang paling manisnya pahit. Imma kalian tahu, wa imma tidak tahu. Kalau tidak tahu sudah bodoh, sudah jelas kamu jelek. In kunta la tadri fatilka musibah. Kalau engkau tidak tahu makna ja'ala itu bukan khalaqa, kalau membutuhkan dua maf'ul, kalau kamu la tadri fatilka musibah, itu musibah. Enggak tahu kok ngomong, itu musibah. Ngomong tanpa ilmu. Wa in kunta tadri fal musibatu a'zam. Tetapi kalau kamu tahu, maka musibahnya lebih besar lagi. Kenapa lebih besar lagi? Sudah tahu, tetapi mereka memutarbalikkan fakta yang mereka sudah ketahui. Pura-pura bodoh. Ini pengkhianat namanya. Mereka tahu dalam hati kecil mereka, karena mereka orang-orang Arab, mereka mengerti bahasa Arab, maka mereka tahu kalau ini maknanya bukan khalaqa, tapi yang penting bisa ada hujah, yang penting bisa bela diri, kemudian ditunjukkan kepada kaum muslimin, ini kalimat ja'ala maknanya khalaqa, berarti orang ini pengkhianat lebih jelek lagi, bodoh jelek, tetapi pura-pura bodoh lebih jelek lagi. Maka dikatakan baina syai'aini ahlahuma mur, mereka antara dua perkara yang paling manisnya pahit, yakni paling ringannya tetap pahit. Mana paling ringannya? Bodoh. Itu paling ringan, yakni mereka bodoh itu adalah bukan tuduhan yang jelek bagi mereka, itu yang paling ringan dari kejelekan mereka, mereka bodoh. Tetapi yang lebih parah lagi, yang lebih jelek lagi, mereka sudah tahu tetapi mereka memutarbalikkan fakta, mereka sudah ngerti tapi mereka menipu kaum muslimin, maka ini sungguh pengkhianat, ini pengkhianat agama, dan ini lebih mengerikan. Ikhwan bin Azam, kembali kepada kitab kita, wama afsada istidlaluhum biqaulihi ta'ala نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة إلى آخر الآية. Mereka beralasan lagi dengan alasan yang ketiga, dengan ayat Allah SWT, نودي من شاطئ الوادي الأيمن, dipanggil Musa dari pinggir lembah Aiman, yang di tempat yang diberkahi, dari pohon, dari sebuah pohon. Ala anna al-kalam khalaqahu Allah Ta'ala fi syajarah fasami'a Musa minha. Kata Mu'tazilah, ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan ucapan kepada Musa melalui pohon. Allah ciptakan pembicaraan tadi pada pohon. Pohon itu yang bersuara dan Musa mendengarkan dari pohon. Berarti makhluk katanya. Ini kebodohan berikutnya dari Mu'tazilah. Wa'amu amma qabla hadhihi al-kalimah wa ma ba'daha, mereka buta atau pura-pura buta, mereka dalam keadaan bodoh atau pura-pura bodoh terhadap ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat sesudahnya. Tidak perlu bantahan panjang lebar, cukup dengan satu kalimat, baca oleh kalian ayat sebelumnya dan baca oleh kalian ayat sesudahnya, selesai. Itu membantah kalian sendiri. Fa'inna Allah Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, falamma ataha nudiya min syati'il aymani, ketika Musa sampai kepadanya, ini kepada pohon tersebut, nudiya min syati'il wadi'il ayman, dipanggil Musa dari arah sisi wadi sebelah kanan. Wa nida'u huwal kalam min bu'd. Wahai Mu'tazilah, apakah kalian tidak mengerti bahasa Arab? Bahwa kalimat nida adalah panggilan dari jarak jauh. Nudiya, dipanggil, diseru. Itu adalah kalam min bu'din, panggilan dari jauh. Fasami'a Musa nida min hafatil wadi. Berarti Musa mendengarkan suara tadi dari ujung-ujung wadi, dari jauh. Dari seluruh penjuru lembah tersebut. Subhanallah. Dari penjuru-penjuru lembah sebelah kanan terdengar suara. Innani anallah. Thumma qala. Kemudian ayat berikutnya berkata lagi. Fil buq'atil mubarakati minasyajarati. Ay anna nida kana fil buq'atil mubaraka min inda syajarah. Kama yaqul sami'tu kalama Zaid minal bait. Ya'ani. Kemudian ayat berikutnya mengatakan, dari tempat yang diberkahi, di sisi pohon yang diberkahi. Yani terdengarnya panggilan tadi dari tempat itu. Bukan suaranya dari tempat itu, ya hada. Yani Musa mendekati pohon itu, ketika sampai di pohon tersebut, maka terdengar suara dari ujung-ujung wadil aiman. Masa enggak baca? Masa enggak baca ayatnya? Nudiya min syati'il wadil aiman, dipanggil, diseru dari penjuru, dari ujung lembah yang sebelah kanan. Nudiya itu panggilan dari jarak jauh, bukan dari pohon tersebut. Kalau dari pohon tersebut dekat, tidak jauh namanya. Ikhwan ibn a'azakumullah, adapun dikatakan fil buq'atil mubarakah, di tempat yang diberkahi, di sisi pohon, Nabi Musanya mendengarkan panggilan tersebut di sisi pohon di lembah yang mulia, di lembah Tur. Qulibina a'azakumullah. Ai anna nida' kana fil buqatil mubarakah min 'inda syajarah. Kama yaqulu, sebagaimana seorang berkata, sami'tu kalama Zaid min al-bait. Aku dengar ucapan Zaid dari rumah itu. Aku mendengar suara Zaid dari tempat tersebut. Yakunu min al-bait la libtida'il ghayah, bukan maknanya dari rumah itu keluar suara, bukan. Aku mendengar dari arah rumah itu. La annal bait huwa mutakallim, bukan rumah itu yang berbicara. Masa kayak gini aja harus diajari wahai Mu'tazilah. Kalau ada orang berkata, aku mendengar dari arah rumah itu suara-suara. Apakah maknanya rumah itu berbicara? Kalau ada orang yang memahami seperti ini, masuk ke rumah sakit jiwa. Oh, rumah itu berbicara ya? Oh, masuk kamu. Antarkan ke rumah sakit jiwa, orang ini gila. Saya mendengar suara-suara dari arah rumah itu, kok tiba-tiba dia menyatakan berarti rumah berbicara. Sama ketika Allah katakan bahwa Musa ketika mendekati arah pohon tersebut, terdengar panggilan dari seluruh penjuru wadi. Suara. Berarti pohon itu berbicara. Masuk. Antarkan ke rumah sakit. Orang ini gila. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Lakanati syajarah yal qailah. Kalau memang menurut kamu suara itu dari pohon, dan pohon itu yang berbicara, bagaimana dengan ayat berikutnya? Baca teruskan. Lanjutkan ayatnya ya Mu'tazilah. Ayat yang berikutnya berkata, ya Musa innani anallah. Dalam ayat lain, innani anallahu rabbul alamin. Wahai Musa, akulah Allah. Apakah pohon itu mengatakan dirinya adalah Allah? Kembali. Kembali tafsir mereka menjadi tafsir yang kontradiksi dengan ayat yang berikutnya. Tafsir yang batil yang akhirnya bertentangan dengan ayat berikutnya. Karena kalimat tadi berbunyi, innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah Rabbul Alamin. Masa pohon mengatakan aku Rabbul Alamin? Jelas tidak mungkin. Wa hal qala inni anallahu Rabbul Alamin ghairu Rabbul Alamin. Apakah mungkin berkata, aku adalah Rabbul Alamin yang ternyata bukan Allah yang berbicara, tapi pohon? Walau kana hadzal kalam bada min ghairillahi lakana qawlu fir'aun ana rabbukum la'ala sidqan. Kalau saja bisa makhluk dipinjam oleh Allah untuk mengatakan aku adalah Allah, kalau boleh, maka niscaya Fir'aun juga bisa dibenarkan. Jangan-jangan Fir'aun menyatakan ana rabbukumul a'la, aku rabb kalian yang paling tinggi. Jangan-jangan Allah sedang memakai Fir'aun untuk mengatakan ana rabbukumul a'la. Jelas itu keyakinan batil, menunjukkan sesatnya Mu'tazilah dan bejatnya adab dan akhlak Mu'tazilah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Id kullu minal kalamaini indahum makhluk. Karena menurut mereka ucapan yang diucapkan kepada Musa innani anallah makhluk, dan ucapan yang diucapkan oleh Fir'aun ana rabbukumul a'la, sama-sama makhluk. Yang ini dari pohon, yang ini dari manusia. Kira-kira lebih mulia mana pohon dengan manusia? Lebih pantas mana pohon dengan manusia? Kalau kamu mengatakan demikian, maka sungguh lebih pantas Fir'aun menyatakan ana rabbukumul a'la daripada pohon. Waqad farraqu bainal kalamaini ala usulihim al-fasidah. Anna dhaka kalam khalaqahu Allah fi syajarah, wa hadha kalam khalaqahu Fir'aun. Mereka membalas, menjawab. Tetapi jawaban mereka, bantahan mereka menunjukkan kebodohan yang lebih bodoh lagi. Apa kata mereka? Oh, beda. Ucapan dari pohon tadi dan ucapan dari Fir'aun beda. Kalau pohon itu adalah ucapan tadi, Allah menciptakan ucapan itu pada pohon. Kalau Fir'aun, Fir'aun sendiri yang menciptakan pembicaraan itu. Astagfirullah. Berarti Fir'aun yang menciptakan. Kembali menunjukkan kebodohan mereka. Ikhwan fillah na'azakumullah. Emang Fir'aun siapa yang menciptakan? Allah. Emang kemampuan Fir'aun untuk berbicara siapa yang menciptakan? Allah. Seluruh makhluk dan seluruh pembicaraan mereka diciptakan oleh Allah. Seluruh makhluk dan seluruh apa yang ada pada mereka, pendengarannya, penciptaannya, penglihatannya, semua punya makhluk ciptaan Allah. Maka ucapan mereka juga diciptakan oleh Allah. Perbuatan mereka juga diciptakan oleh Allah. Khaliqu kulli syai. Allah menciptakan segala sesuatu. Jadi kalau ini ciptaan Allah, ini ciptaan Fir'aun. Berarti Allah dan Fir'aun sama-sama menciptakan. Astagfirullahaladzim. Lebih bejat lagi. Qul inna a'udzubikumullah liyat. Menunjukkan betapa Mu'tazilah sangat sesatnya. Betapa Mu'tazilah sangat bodohnya. Faharrafu wa baddalu wa taqadu khaliqan ghairallah. Berarti mereka sudah mentahrif, mengganti-ganti kalimat, merubah-rubah ayat, ditambah lagi mereka meyakini ada pencipta lain selain Allah. Allah menciptakan pembicaraan pada pohon, dan Fir'aun menciptakan pembicaraannya sendiri. Berarti ada dua pencipta, Masya Allah. Sudah mentahrif, mengganti ayat, menyeret-nyeret maknanya kepada makna batil, ditambah meyakini adanya pencipta lain selain Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yasayatil kalam ala mas'alati af'alil ibad. Nanti akan dibahas pada babnya khusus tentang perbuatan-perbuatan para hamba, perbuatan-perbuatan para makhluk yang juga diciptakan oleh Allah. Insyaallah taala. Nasla taufiq wal afiyah. Nasla hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.